kembali yang punya goyangan aduhai, yang punya goyangan cukup lincah, namanya aja kita sedut senut berair landa, silakan. Thank you. Iya, tembang ataupun lagu bareng kita sedut senut. Udah sedut senut belum, Jack? Belum? Udah capek belum? Mau digoyang lagi?